وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, pada malam ini insyaallah kita akan bahas as-sautu syaitan, tentang masalah suara syaitan atau dengan istilah lain al-ghina, nyanyian dan musik. Kenapa kita pilih pada malam ini masalah ini? Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita dan banyaknya perbincangan-perbincangan di kalangan ikhwan kita tentang masalah hukum nyanyian dan musik, khususnya di tempat kita ini. Ketika mendengar dikatakan bahwa musik haram, mereka terkejut. Dan sebagian membantah, sebagian bingung, sebagian malah menolak tanpa berpikir. Sehingga kiranya perlu kita bahas, kita gali apa kata Al-Quran, apa kata As-Sunnah, dan apa kata para ulama dari kalangan salafus salih, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Karena kita telah memahami bahwa sumber agama Islam, sumber din al-Islam adalah Al-Quran wa Sunnah. Dan kita telah paham di awal-awal pertemuan kita bahwa Quran wa Sunnah masih kurang kalau kita tidak memahami menurut pemahaman salafus salih. Buktinya banyak orang yang memegang kitab wa Sunnah tapi mereka saling berbeda dan saling bertentangan dalam masalah memahami ayat Al-Quran. Sehingga meski kita pun dalam memegang Al-Quran dan As-Sunnah merujuk kepada salafus salih. Ini yang pertama, kenapa kita mesti membahas masalah al-ghina, nyanyian dan musik. Yang kedua, perlunya kita bahas masalah ini karena saya lihat dan kita semuanya melihat betapa besarnya madarat, betapa jeleknya pengaruh dari nyanyian dan musik. Kita lihat sendiri, tidak bisa dipungkiri, karena kita sendiri masing-masing melihat, masing-masing tahu bagaimana akibat dan pengaruh lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dan musik. Siapa dan untuk apa mereka-mereka yang bergadang melek semalam suntuk? Untuk apa mereka? Di antaranya mereka menari, menyanyi tengah malam sampai pagi. Masalah nyanyian yang dikejar, musik yang mereka ikuti, dan orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang berdua dengan perempuan di tempat-tempat di klub-klub malam selalu ditemani dengan musik. Ini baru masalah musiknya, belum isinya yang 99% adalah masalah-masalah yang diharamkan, masalah-masalah yang sangat bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah. Isinya tidak lain kecuali masalah wanita, tentang masalah tubuh wanita, masalah cinta, masalah yang demikian yang dibahas. Itu 99% masalah itu. Bahkan jelas tegas isinya mengajak kepada maksiat. Kita pikirkan bagaimana pengaruh masalah musik. Bayangkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian, misalkan ya secara maknanya, jangan kalian berduaan dengan perempuan karena yang ketiganya adalah syaitan. Kemudian ada orang yang mengatakan, marilah kita berdua dengan perempuan. Gimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kita kalau ada seorang yang jelas-jelas menentang Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la yaqbalanna ahadun bimra'atin, jangan sekali-kali kalian berduaan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Jelas, la yaqbalanna, jangan sekali-kali kalian berdua dengan perempuan. Tahu-tahu di sana mengatakan, mari berpacaran. Gimana pendapat kita? Apa enggak tersinggung hati kita? Apa enggak marah mendengarkan mereka-mereka yang berucap dengan ucapan yang jelas dan tegas menentang ucapan Rasul, bertolak belakang 180 derajat. Yang satu mengatakan jangan sekali-kali, yang satu mengatakan mari. Hada memang tepat sekali kalau disebut saut as-syaitan, suara syaitan yang demikian. Memang yang demikian yang mengajak kepada maksiat siapa? Iblis, syaitan. Ini mabaratnya masalah nyanyian. Kalau kita katakan tapi ada walaupun 1% atau kurang nyanyian-nyanyian yang mengajak kepada kebaikan, saya katakan nyanyian yang mengajak kebaikan tidak bermanfaat kalau disertai dengan musik, karena mereka akan lebih terpengaruh dengan musiknya daripada isinya. Buktinya betapa banyak orang yang senang dengan lagu barat padahal dia tidak paham bahasa Inggris. Berarti apa yang dicari? Iramanya, Dan betapa banyak lagu-lagu yang isinya bagus tapi gak disenangi. Kenapa? Karena musiknya gak enak. Jelas itu masalahnya. Gak bisa dibantah. Bahkan saya pernah melihat sendiri seorang, bukan seorang, beberapa orang pemuda, yang dia di tengah malam, waktu itu saya terlambat pulang, tengah malam, melihat di jalan yang sepi, ada satu mobil yang dibuka pintunya, semua, empat-empatnya, dan tip mobilnya dikeraskan, dan orangnya, para pemuda itu berjoget dengan khamr, dengan minum khamr. Lagunya, percaya tidak percaya, adalah lagunya Omay Rama. Bagaimana dikatakan dakwah yang seperti ini? Dakwah seperti ini, bahwa tidak memberikan pengaruh sama sekali. Karena mereka tidak mengejar isinya. Yang namanya musik, yang namanya lagu, yang dikejar adalah namanya. Di mana-mana. Ini yang jelas kita lihat, subhanallah, na'udzubillah. Madarat yang dibawakan atau yang dikarenakan musik dan nyanyian. Ini baru dua. Pertama musiknya, yang selalu mengiringi dosa-dosa, mengiringi masalah-masalah zina, selalu mengiringi masalah-masalah khamr, selalu. Yang kedua, isinya mengajak kepada maksiat sebagian besar. Yang ketiga, lebih-lebih lagi yang menyanyikannya adalah orang-orang perempuan. Wanita-wanita dengan pakaian yang sangat norak, pakaian yang tidak memakai hijab sama sekali. Tadarruj al-jahiliyatil ula, nampang seperti nampangnya jahiliyatil, bahkan mungkin lebih. Bahkan sebagian mereka malah menampakkan auratnya dalam bernyanyi dan ditonton oleh ribuan kaum laki-laki. Apa demikian bukan pengaruh jelek? Dan silakan sebutkan berapa macam pengaruh yang jelek yang diakibatkan oleh musik. Silakan, banyak sekali. Yang diantaranya adalah itu. Sebab-sebab yang jelek yang diakibatkan oleh lagu dan musik. Sehingga kita bahas pada malam ini apa hukumnya madarat. Apa hukumnya sesuatu yang bikin madarat ini. Yaitu al-ghina, nyanyian, dan musik. Dikatakan dalam buku yang saya fotokopikan ini, yang ditulis oleh Abdul Aziz Abdul Fattah Rawi, dikatakan annal ghina muharramun fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fi aqwalis salaf rahimahumullahu ta'ala. Al-ghina, nyanyian, diharamkan di dalam kitab Allah Al-Quran dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dalam ucapan-ucapan para salaful ummah rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Kenapa kau diharamkan oleh Allah dan rasulnya? Karena kita sebutkan tadi, di antara hikmahnya adalah menghalangi atau melindungi kaum muslimin dari akibat-akibat jelek yang disebabkan karena musik. Sehingga Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana mengharamkan. Dan Rasulullah SAW yang petunjuknya, yang hidayahnya adalah khairul hadi, sebaik-baik petunjuk, telah mengatakan bahwa musik adalah haram, nyanyian adalah haram. Dan juga dijelaskan oleh para ulama. Nanti kita akan baca satu persatu. Apa kata Al-Quran, dan apa kata As-Sunnah, dan apa kata para ulama. Dikatakan di sini, وَهَذَا لِمَا فِيهِ هُوَ صَدْعًا ذِكْرِ اللَّهِ. Karena apa yang ada dalamnya dari sad, seperti yang saya katakan tadi, sad itu menentang dari zikir kepada Allah. Menentang zikir atau menghalangi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bisa dibuktikan, orang yang sudah candu, sudah sangat suka dengan musik, biasanya dia enggak suka atau enggak senang dengan pengajian. Kalau mendengarkan kaset ngaji, risih rasanya, pengen cepat-cepat dimatikan. Kalau disetelkan lagu, baru dia tentram matinya, enggak terpengaruh. Bahkan kalau dia belajar pun gak bisa kecuali dengan musik. Mau tidur gak bisa kecuali dengan diiringi dengan musik. Makan tidak bisa kecuali dengan diiringi dengan musik. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Ini orang yang sudah terjerumus atau sudah terfitnah dengan yang namanya al-ghina. Demikian pengaruhnya. Maka demikian sab'an zikrillah, yang demikian tentunya menghalangi dari zikir kepada Allah. Tahu kamu zikir kepada Allah? Zikir kepada Allah tidak hanya habis salat saja. Zikir diperintahkan sebelum makan dan setelah makan. Diperintahkan ketika keluar rumah dan masuk rumah. Diperintahkan ketika naik kendaraan dan turun kendaraan dan di atas kendaraan. Diperintahkan ketika pagi dan sore dengan berbagai macam zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diperintahkan ketika kamu melihat sesuatu yang menakjubkan, zikir pada Allah. Diperintahkan ketika kamu mendengarkan petir. Diperintahkan yang banyak sekali, yang kalau kamu terfitnah dengan yang namanya zina tadi, kamu akan terhalang dari zikir-zikir ini seluruhnya. Di kepala kamu yang ada adalah alunan lagu dan syair-syair nyanyian yang ada di kepala kamu. Bagaimana akan hafal Quran? Hanya zikrillah. Selain menghalangi zikir pada Allah, dikatakan di sini wattanazi 'anil amril 'adzim, dan melalaikan dari perkara yang besar. Alladzi khuliqal insanu min ajlih, yang manusia diciptakan untuknya. Apa itu? Untuk apa manusia diciptakan? Ibadah. Ibadah ini amrun 'adzim. Ibadah adalah perkara yang sangat besar. Tapi dengan yang namanya al-ghina, manusia terlalaikan dari perkara ibadah ini. Perkara yang manusia diciptakan untuknya malah terlalaikan. Ala wa huwa ibadatullah. Ketahuilah bahwa perkara besar itu adalah ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Azza wa Jalla. Fal insan la yakhluq li yudanna wa yamilu yumnatan wa yusra. Maka manusia tidak diciptakan untuk berdendang, untuk menyanyikan nyanyian-nyanyian, untuk memiringkan ke kanan dan ke kiri, bergoyang ke kanan dan ke kiri, dan bergoyang di tengah. Nah, manusia tidak diciptakan untuk ini semuanya. Dan memukulkan tangan dengan tangan, bertepuk tangan. Allah tidak menciptakan manusia untuk yang demikian. Kalau kita dikatakan bahwa manusia diciptakan dan jin diciptakan adalah untuk beribadah, maka waktunya mestinya dengan makna ayat ini, seluruh waktu kamu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalian, kita dan kaum muslimin hampir seluruhnya mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku dan matiku, salatku dan sembelihanku untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengatakan demikian, ikrar, bersumpah di hadapan Allah bahwa hidupku untuk Allah. Hidup itu apa kalau bukan waktu? Hidup kamu di sini berapa tahun? Itu waktu. Nah, kalau kamu hidupnya dihabiskan untuk yang namanya ghina, pagi musik, sore musik, mau tidur nyanyian dan musik, mengiringi makan dengan musik, buka TV musik, radio musik. Terus mana yang untuk Allahnya? Mana yang kalian ikrarkan di hadapan Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mana? Kalau bekerja misalnya cari uang, kamu katanya untuk Allah, kok cari uang? Cari uang kalau kamu niatkan ikhlas untuk memberikan nafkah pada keluarga, dapat pahala dan itu ibadah. Tapi kalau nyanyian dan musik dan lagu-lagu, apa manfaatnya untuk ibadah? Sebutkan. Apakah mengingatkan pada Allah? Justru sebaliknya, malah melupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bal khuliqa li tauhidillahi wa ibadati. Bahkan manusia diciptakan untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dan beribadah kepadanya. Wa sa'dzkuru fi hadzal babhat, dan akan saya sebutkan di dalam pembahasan kita ini. Adillatu tahrimul ghina, dalil-dalil pengharaman al-ghina dari kitab Allah dan sunnah rasulnya dan ucapan para salaf. Wa ta'arrad lil ghina al-murakhas fi, dan kemudian saya akan tunjukkan ghina yang dibolehkan. Wa huwa ghina'ul 'arad, yaitu nyanyiannya pada waktu-waktu arus, waktu-waktu pengantin atau 'aid faqat. Kalimat faqat itu menunjukkan cuma itu. Sehingga Ibn Hajar dalam footnote dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, wa aslu at-tanazzuh 'anil la'ib wa lahu fa yaqtasir 'ala warada fihi an-naqd 'ala ma warada fihi an-naqd waqtan wa kayfiyatan wa taqlilan. Kata beliau, asal hukum dari sesuatu yang melalaikan, apa hukumnya? Apa hukumnya? Masih kita nggak bisa menjawab. Seorang yang berbuat sesuatu yang nggak ada manfaatnya, nggak untuk Allah, nggak untuk keluarganya, nggak untuk dunianya, lahun sia-sia, apa hukumnya perkara sia-sia? Jelas tidak dapat pahala dan dosa, haram. Kamu buang waktu namanya, iya kan? Yang sia-sia. Itu perkara yang sia-sia. Belum kita bicara masalah musik dan nyanyian. Perkara yang sia-sia. Nah dikatakan di sini, asal dari nyanyian juga begitu. Karena dia la'ab dan lahu, dia permainan. Merupakan permainan dan merupakan kesia-siaan. Maka pada dasarnya haram, kecuali yang dibolehkan dan itu pun tergantung waktu, wa kaifiyah, wa taqlim. Kata Ibnu Hajar, itu ada syaratnya tiga. Waktunya tertentu, bentuknya tertentu, dan banyaknya pun tertentu, kata Ibnu Hajar. Kapan bolehnya? Bolehnya hanya waktu Idul Adha dan Idul Fitri, dan waktu Walimatul Urs, waktu pengantenan. Itu apanya? Waktan. Wakaifiyatan, kaifiyahnya, yakni hanya nyanyian-nyanyian yang tidak memiliki, tidak berisi kemaksiatan, tidak berisi keharaman-keharaman, dan itu pun tidak boleh memakai musik kecuali duf. Seperti redana. Redana yang tidak ada suara lain di pinggir-pinggirnya itu. Ini yang dibolehkan, kaifiyahnya. Dan taklilan, taklilan itu artinya tidak boleh berlebihan, secukupnya. Nggak boleh berlebihan sampai melalaikan yang wajib-wajib atau yang sunnah-sunnah, malah sampai lupa diri. Nah, jadi tiga, waktan, wakaifiyatan, wataqlilan. Waktunya tertentu, tiga waktu tadi, dan kemudian bagaimananya pun tertentu, dan kemudian sedikit, tidak banyak dan tidak berlebihan. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang dikecualikan. Sehingga pada dasarnya haram. Sekarang kita baca. Yang pertama, al-adillah ala tahrimihi min al-Qur'an. Yang pertama, dalil-dalil atas keharamannya dari Al-Qur'an. Awalan, yang pertama, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi 'ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, memberi atau membeli lahwal hadis, ucapan sia-sia, lahum sia-sia, hadis ucapan, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah, bighairi 'ilm, tanpa ilmu, wa yattakhidhaha huzwa, bahkan dia menjadikan atau mereka menjadikan jalan Allah tadi sebagai huzwa, sebagai main-main dan alat bahan tertawaan. Ulaika lahum adzabun muhin. Mereka itulah yang Allah akan berikan pada mereka azab yang menghinakan. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, dikatakan oleh Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsirul Azim, tentang tafsir ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan, "Lamma dzakara ta'ala halat su'adan وَهُمُ الَّذِينَ يَهْتَدُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَنْتَفِعُونَ بِسِمَاعِهِ عَطَفَ بِذِكْرِ حَالِ الْأَشْقِيَةِ. Kata beliau, ketika Allah menyebutkan halu su'ada, وَهُمُ الَّذِينَ, su'ada itu orang-orang yang berbahagia. Ketika Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang berbahagia, yaitu mereka-mereka yang mengikuti hidayah dengan kitab Allah, وَيَنْتَفِعُونَ بِسِمَاعِهِ, dan mendapatkan manfaat dengan mendengarkannya. Setelah menyebutkan mereka, Allah ikutkan dengan sebutan atau dengan menceritakan tentang orang-orang yang lain, yang selain mereka, yaitu kaum al-asqiya, orang-orang yang sengsara, yaitu mereka-mereka yang berpaling, aradu anil intifa'i bisima'i kalamillah, berpaling dari mengambil manfaat dengan mendengarkan Al-Quran, وَأَقْبَرُوا عَلَى اسْتِمَاعِ الْمَزَامِيرِ, dan justru mereka menerima untuk mendengarkan al-mazamir, seruling-seruling, wal-ghina, nyanyian-nyanyian, bil-alhan, dengan alunan-alunan irama, وَأَلَاتِ الطَّرْبِ, dan alat-alat musik. Ucapan siapa ini? Ibnu Katsir, rahimahullahu ta'ala. Dan dia tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Dia tidak menafsirkan seenak perutnya. Tafsir Ibnu Katsir terkenal dengan tafsir bil ma'tsur, tafsir dengan ma'tsur, dengan ma'tsur maknanya dengan riwayat. Bahkan beliau rahimahullah mengatakan dalam pembukaan, man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau afa. Dia menukilkan riwayat hadis dari Rasulullah SAW bahwa man fassara bi ra'yihi, yang menafsirkan dengan pendapatnya sendiri, faqad akhta walau asab. Dia telah salah walaupun benar. Maksudnya apa? Kalau dia menafsirkan dengan pendapatnya sendiri, walaupun kebetulan benar, kebetulan caranya sudah salah. Caranya sudah salah. Berani-berani dia menafsirkan ayat dengan seenaknya sendiri. Kalau gitu bagaimana cara menafsirkan? Menafsirkan Al-Quran, pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ayat ditafsirkan dengan ayat lain. Kedua, kalau tidak ada ayat yang menerangkan, Al-Quran diterangkan dengan As-Sunnah. Kalau tidak ada, Al-Quran diterangkan dengan ucapan para sahabat. Dan begitu selanjutnya dengan ucapan para tabi'in. Dan baru kemudian kita dukung dengan bahasa Arab yang ini penafsiran seperti itu. Dan beliau pun rahimahullah menukil ucapan para sahabat. Summa zakara aqwalus sahabat. Kemudian beliau menyebutkan ucapan-ucapan para sahabat tentang tafsir ayat tadi. Wattabi'in, dan juga ucapannya para tabi'in. Fi makna allahu, seperti yang di ayat tadi. Wa minan nasi man yattari lahwal hadithi. Di antara manusia, ada yang membeli lahwal hadis, ucapan sia-sia. Apa yang dimaksud ucapan sia-sia itu? Fa'awrada qaul ibn Mas'ud. Maka beliau meriwayatkan ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika ditanya tentang masalah ayat ini, maka beliau berkata, Al-ghina wallahu alladhi la ilaha illahu. Nian-nian, demi yang tiada ilah kecuali dia. Subhanallah. Ibnu Mas'ud sampai bersumpah. Bahkan dia yuraddiduha salasa marrat. Dia mengulanginya 3 kali. Dia mengulang-ulang ucapan itu dengan 3 kali ulangan. Walladzi la ilaha illahu, walladzi la ilaha illahu, huwal ghina. Demi yang tiada ilah kecuali dia. Demi yang tiada ilah kecuali dia. Ini adalah nyanyian. Demi yang tiada ilah kecuali dia. Ini adalah nyanyian. Wa qala, dan mengatakan juga, wa kadza qala Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Katsir menukil juga, demikian pula diucapkan oleh Ibnu Abbas wa Jabir wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa ghairuhum. Demikian pula diucapkan oleh Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Seorang sahabat. Siapa Jabir bin Abdullah? Seorang sahabat. Siapa Ikrimah? Tabi'in. Siapa Sa'id bin Jubair? Juga tabi'in. Mereka adalah manusia-manusia dari khairul qurun, dari sebaik-baik zaman. Ya Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian berikutnya, kemudian yang berikutnya. Rasulullah memuji demikian, bahkan Allah pun memuji mereka. Allah mengatakan tentang mereka, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Generasi awal dari umat ini, ini sabiqun al-awwalun adalah generasi pertama. Dari muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka. Yang ini dalam barat saja. Dengan al-ihsan. Radiyallahu anhum wa radhuan. Allah telah ridho pada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah kalau Allah memuji mereka, dan Rasulullah memuji mereka, maknanya adalah kalau kalian mau dipuji seperti mereka, kalau kalian mau mendapatkan ridho, sebagaimana mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau menjadikan kita ini adalah generasi yang sayyidin, maka kita memahami Islam seperti pemahaman mereka, memahami Al-Qur'an seperti pemahaman mereka, memahami al-hadis seperti pemahaman mereka, dan beramal dengan amalan-amalan yang seperti mereka. Begitu mestinya. Kalau mengatakan enggak mungkin, kita usahakan. Yang penting usaha. Insyaallah Allah akan berikan pahalanya kalau kita mau berusaha. Sekarang mereka mengatakan bahwa makna lahwal hadis adalah al-ghina. Sehingga makna ayat ini bahwa manusia-manusia ini di antara mereka ada yang membeli nyanyian-nyanyian. Membeli lagu-lagu. Membeli sesuatu yang justru memualaikan mereka dari ibadah pada Allah. Membeli sesuatu dengan hartanya yang justru menjadikan mereka lupa kepada zikir. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat aneh. Dia mengeluarkan modal untuk mencelakakan dirinya, kan aneh. Naqal al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dinukil al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa al-Allamah Wahidi dan Syekh Abu Ishaq qala, keduanya berkata, أكثر ما جاء في التفسير على أن المراد له الحديث هو الغناء. Dari keduanya, kedua ulama tadi mengatakan bahwa kebanyakan tafsir dari para ulama tentang makna lahwal hadis adalah al-ghina. Jadi kebanyakan ulama menafsirkan lahwal hadis adalah al-ghina. Summa saqa asma'an liman asma'a man qala innahu al-ghina. Kemudian beliau rahimahullah Ibnu Qayyim menyebutkan nama-nama mereka yang menafsirkan lahwal hadis dengan al-ghina. Bisa dilihat dalam kitab Ighatsatul Lahafan juz pertama halaman 239. Di situ dinukilkan ulama-ulama yang menafsirkan lahwal hadis dengan mana? Al-ghina, dengan mana nyanyian. Amma Sayyid Qutb. Assalamualaikum. Adapun Sayyid Qutb, beliau mengatakan dalam kitabnya Fi Ghidal Al-Qur'an, kata beliau, yastarihi bi mali wa yastarihi bi waqtihi ويستريه بحياته ويبذر تلك الأثمان الغالية في لهو رخيص. Lihat ucapannya. Mereka manusia-manusia tadi membeli lahwal hadis bimalihi, membeli dengan hartanya. Yastarihi biwaqtih, membeli dengan waktunya. Wayastarihi bihayati, dan membeli dengan kehidupannya. Wayabdul tilkal asman al-ghaliyah, dan dia mengeluarkan harga yang mahal ini untuk sesuatu lahwun yang rahim, untuk sesuatu yang sia-sia, yang sangat murah, tidak ada harganya, tidak ada pahala di sisi Allah, tidak ada manfaat dalam di dunia ini. Lahwun rahim, kenapa dibelinya dengan mahal sekali? Dan yang paling mahal adalah al-waqt, yang paling mahal adalah waktu. Seorang yang mendengarkan musik atau seorang yang mendengarkan nyanyian-nyanyian, mereka itu mengeluarkan modal, bukan tidak mengeluarkan modal. Mengeluarkan modal mereka, yang pertama harta, imam membeli kasetnya, membeli sesuatunya, membeli berbagai macam, atau membeli kartisnya untuk masuk dan sebagainya, modal. Atau yang mengatakan, oh saya nggak pakai modal di rumah pun apa nggak pakai listrik, apa nggak bayar listriknya. Kamu membeli dengan harta kamu. Dan selain harta, semahal-mahalnya harta masih murah. Yang lebih mahal lagi kamu membeli dengan waktu kamu. Waktu itu mahal. Kalau kamu gunakan waktu kamu tadi, yang kamu pakai sia-sia tadi, kamu gunakan untuk yang bermanfaat, dengan yang berpahala, Allah akan lipatkan pahala yang menjadi 10 kali lipat atau lebih, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Dan kalau Allah kehendaki, Allah bisa melipatkannya lebih daripada itu. Kenapa waktu yang bisa kita isi, yang kalau kita isi manfaat bisa berlipat kali, kita gunakan dengan sesuatu yang